Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa ikhwati fillah, jemaah muslimin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebenarnya senantiasa kita usahakan, kita upayakan, yakni utamanya menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima untuk kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan apa yang Allah taala perintahkan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan kepada Nabiullah Dawud dan keluarganya, I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Dawud dalam rangka bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur. Syukur yang sebenarnya bukan hanya sebatas ucapan lisan dengan tahmid, bukan sebatas pengakuan hati bahwasanya yang beri nikmat adalah Allah, namun syukur yang sebenarnya mesti juga dibuktikan dalam bentuk amaliyah, dalam bentuk pengamalan berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan dalam maksiat. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Maka semoga dengan kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala golongkan kita dari kalangan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Sama'ilun Nabi atau Sama'il Muhammadiyah lil Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan kita telah selesai membahas bab tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan setelah bab sifat idami Rasulullah SAW. Setelah menyebutkan bab sifat tentang lauk pauk Rasul alaihissalatu wassalam, beliau menyebutkan setelahnya bab sifat wudu. Yang dimaukan adalah wudu karena ada dua pengertian wudu. Pengertian membasuh atau mencuci tangan, yang itulah identik dengan ketika seseorang sebelum atau setelah makan. Dan wudhu yang kedua yang dimaksudkan adalah wudhu syar'i, wudhu sebagaimana seseorang bertoharah hendak melaksanakan sholat. Yang kesimpulannya, ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, bab wudhu yang dimaksudkan mencuci tangan sebelum atau sesudah makan, beliau mengatakan wa mas'alatu ghusli yadayn qabla ta'am wa ba'dahu in kana al-insanu junuban. Masalah mencuci kedua tangan sebelum makan atau setelahnya jika seseorang itu dalam keadaan junub, au kana fi yadayni ma yustaujibul ghusl, atau ada di kedua tangannya itu sesuatu yang mengharuskan untuk dicuci, fa'alaihi wasluhuma qoblal aql, hendaknya dia mencuci sebelum makan. Di saat itulah sunnah. Naam. Yakni ketika seorang junub, ketika hendak mau makan, maka berwudu, mencuci kedua tangannya, maksudnya wudu di sini, mencuci kedua tangan. Naam. Plus juga wudu syar'i, kalau junub itu, khusus untuk junub, juga wudu secara syar'i. Naam. Masuk badannya secara lugah maupun secara syar'i. Adapun ketika tangan itu ada sesuatu yang menuntut untuk dicuci dalam keadaan tidak junub, maka saat itulah dituntunkan. Nah, babnya adalah secara keumuman untuk kita menjaga kebersihan. Wa amma ba'dahu fa innahu yaghsiluhuma ba'da la'qil asabi in kana baqi sya'in min safar ta'am aw asarihi alikon fiyat. Adapun setelah makan, mencuci kedua tangan itu setelah yakni mengamalkan sunnah menjilat jari ketika makan dengan jari, ya, menjilat jari. Kalau masih ada tersisa sesuatu yang perlu untuk dicuci, maka di saat itulah juga dituntunkan untuk mencucinya. Adapun secara terus menerus sebelum atau setelahnya, maka tidak ada tuntunan sunnah, hanya ketika perkara yang dibutuhkan. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian bab berikutnya adalah bab majaa fi qauli Rasulillah sallam qabla ta'am wa ba'da ma yafruhu minhu. Bab tentang ucapan Rasul alaihi salatu wassalam atau bacaan Rasul alaihi salatu wassalam sebelum makan dan setelah selesai makan. Nah, jadi pembahasan bab ini adalah sebelum memulai seorang tidak mau makan, apa yang sunnah untuk dia baca mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan setelah makan. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid Nabi Habib an Rasid bin Jandal al-Yafi an Habib bin Aus an Abi Ayyub al-Ansari qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fa kurriba ilaihi ta'amun falam ara ta'aman kana a'dama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhiri fa qulna ya Rasulullah kaifa hadha qala inna dzakarna smallahi hina akalna summa qa'ada man akala wa lam yusammillah ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Hadis dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, kami pernah di sisi Nabi SAW pada suatu hari, kemudian dihidangkan pada beliau makanan. Aku belum pernah melihat makanan yang paling banyak barokahnya dibandingkan saat itu. Awal makannya, di awal kami memakannya, dirasa barokah. Wala aqalla barakatan fi akhirihi. Namun tidak aku dapati lebih sedikit barokahnya di akhirnya. Jadi di akhirnya justru barokahnya berkurang, jadi lebih sedikit. Fakulna, maka kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa hadza? Wahai Rasulullah, bagaimana ini bisa terjadi? Qala inna dzakarna smallahi hina akalna, kata Rasulullah, sesungguhnya kita tadi membaca basmalah, nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, ketika kita hendak makan. Summa qa'ada man akala, kemudian setelah itu datang ikut duduk orang yang mau makan. Walam yusamillah ta'ala, namun dia tidak baca bismillah. Fa'akala ma'ahu syaitan, maka makan bersama orang ini adanya syaitan. Syaitan ikut makan. Nah, maknanya Awalnya makan berjamaah, semuanya baca basmalah, barokah. Nah, namun di akhir-akhir ada orang yang datang ikut makan, enggak baca basmalah. Maka kala itu setan ikut makan, sehingga mengurangi barokah. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, secara kedudukannya ada padanya rawi yang majhul, yaitu Syekhuhu Habib Ibn Aus. Habib Ibn Aus majhul, juga gurunya juga majhul, sehingga secara sanad lemah. Nah, secara sanad lemah hadis ini. Namun lakinal hadis sahihul makna, namun secara makna hadis ini sahih. Nah, secara hadis, maknanya hadis ini sahih li sawahid alladzi taqaddama ba'du, karena adanya penguat yang nanti akan datang penyebutannya insyaallah. Dan sebagaimana yang sebelumnya, bahwasanya makanan itu barokah dengan dibaca basmalah sebelumnya, dan berkurang barokahnya kalau tidak dibaca basmalah karena setan ikut nimbrung makan. Nah, begitu juga ketika makan berjamaah. Misalnya 10 orang atau 5 orang satu nampang, semuanya baca basmalah, barokah. Datang satu orang ikut enggak baca basmalah, ngurangi barokah karena ada setan nimbrung. Nah, berarti kalau 3 orang enggak baca basmalah, setannya tambah banyak. Nah, ini ikhwani fi din sani Allah, berdasarkan pula adanya penguat hadis yang lain. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan lama bitalakum wala 'asya." Apabila seseorang masuk ke rumahnya, ia membaca bismillah atau menyebut nama Allah ketika dia mau masuk rumah, dan ketika dia hendak makan, maka setan saat itu mengatakan, karena setan terus berusaha mengikuti manusia, kapan dia bisa menggoda, bisa yakni mengajak dia kepada kejelekan, mengurangi dia dari kebaikan. Syaitan mengatakan, lama bitanakum, gak ada kesempatan tempat menginap untuk kalian. Dia ngomong kepada teman-temannya. Wala asya, juga tidak ada jatah makan. Nah, karena orang masuk rumah baca basmalah, tertahan dia, gak bisa ikut masuk rumah. Nah, ketika makan baca basmalah, enggak ada juga bisa ikut makan. Lama bitalaku wala asya, tidak ada jatah menginap untuk kalian. Enggak ada juga jatah untuk makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabita fa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'ami qala adraktumul mabita wal asya. Apabila seorang di antara kalian masuk tidak mengingat Allah, tidak membaca basmalah, tidak doa ketika masuk, maka syaitan mengatakan kalian bisa dapat tempat inap. Nah, fa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi, kalau dia tidak membaca basmalah atau tidak doa mengingat Allah ketika dia makan, syaitan pun mengatakan adraktumul mabita wal asya, kalian dapat menginap dan dapat jatah makan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, ini satu perkara yang kita imani, di antara faedah adalah syaitan pun juga butuh menginap juga makan. Nah, hanya saja perkaranya adalah perkara gaib, maka itu adalah di sisi mereka, Allah yang Maha mengetahui. Nah, kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah, tidak disebutkan pula dalam hadis. Yang asarnya adalah yang demikian bisa mengurangi barokah, mengurangi sisi kebaikan, baik di tempat tinggal yang kita tinggali, di rumah kita, atau makanan yang kita makan ketika kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang secara umum sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dan yang lainnya tentang surah An-Nas, nah, min syarril waswasil khannas, al-khannas, khannas itu artinya adalah belalai. Nah, yakni syaitan yang dia menancapkan belalainya. Ketika kapan manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tancapkan belalainya ke dada manusia, yuwaswisu fi sudurinnas. Dia membisik-bisikkan ke dadanya manusia. Tetapi ketika manusia itu ingat kepada Allah, dia cabut belalainya itu dan dia mengecil, kecil, lemah. Nah, ini ikhwan fi dinillah Allah ya. Inna syaitana kana dha'ifa, yang sebenarnya syaitan itu adalah lemah. Kapan? Ketika manusia itu kuat dengan zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa imma yanzaghannaka syaitan fasta'in billah. Apabila syaitan itu memberikan gangguan kepada kalian, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan zikrullah itu menjadi benteng ikhwani fi dinillah Allah dari godaan syaitan, dari tipu dayanya syaitan, dari waswas bisikan-bisikan syaitan. Untuk itulah kita dapati baginda Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa dalam segala aktivitasnya adalah zikrullah. Nah, dalam segala aktivitasnya, bahkan beliau dalam tidurnya, secara mata beliau tidur, tetapi secara hati beliau adalah tidak tidur, zikrullah. Ini keistimewaan beliau. Nah, ikhwan fi dinillah Allah iyyakum. Karena itu adalah menjadi benteng. Jika Allah Ta'ala menyebutkan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, sungguh pada diri Rasul alaihi salatu wassalam untuk kalian terdapat uswah hasanah, tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan, mengharapkan yarjullah, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan negeri akhirat. Nah, wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak mengingat Allah. Nah, zikir kepada Allah dengan banyak. Contohnya adalah pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Aktivitas beliau mengajarkan kepada kita ikhwan berdoa, berzikir, berdoa, berzikir. Termasuk apa yang kita baru saja baca, ketika masuk rumah, ketika hendak makan, minimalnya baca basmalah. Datang pula dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2018, kunna idza, dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadu aydiyana hatta yabda'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadu ayadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'anna tudfa fadhahabat litadu ayadaha fi ta'am fa'akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihah summa ja'a arabi ka'anna mayudfa fa akhadha bi yadihi fa qala rasulullah sallam inna syaitan yastahillu ta'ama alla yudkar rasulullah alaihi wa innahu ja'a bi hadhil jariyah yastahilla biha fa aqattu bi yadiha wa ja'a fa ja'a bi hadha arabi yastahilla bihi fa aqattu bi yadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma yadiha. Kata Rasulullah SAW, kata Hudzaifah, apabila kami hadir bersama Nabi SAW yang dihidangkan makanan, kami tidak meletakkan tangan kami hingga Rasul alaihi salam meletakkan tangan beliau di makanan tersebut. Nah, belum memulai makanan hingga Rasulullah SAW memulai makanan. Di sini juga sebenarnya hadis-hadis yang sebelumnya juga, ikhwan, adalah kebiasaan Rasulullah dan para sahabat makan itu secara berjamaah. Nah, bahkan dalam Al-Quran turun surah khusus tentang makan berjamaah, namanya Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu hidangan bersama. Nah, berjamaah. Beliau mengatakan kami tidak meletakkan tangan kami di makanan ketika kami bersama dengan Nabi SAW hingga beliau meletakkan tangan beliau di makanan. Wa inna hadarna ma'ahu maratan ta'aman. Satu kali dihadirkan ke kami makanan. Tiba-tiba datang anak kecil, nah, seakan-akan tangannya langsung mau maju. Nah, maka Rasulullah SAW waktu itu memegang, menahan tangan anak kecil tersebut. Kemudian datang lagi Arabi, Arab Badui. Nah, dan dia serentak juga menjulurkan tangannya hendak meletakkan tangannya di makanan tersebut. Fa'akhadha Rasulullah biyadihi. Nabi SAW pun memegang tangannya. Lantas Rasulullah SAW memberikan wejangan kala itu. Sesungguhnya setan yastahilu ta'am. Setan mendapatkan kesempatan terhadap makanan ala yudkar sumullah alaih ketika tidak dibacakan basmalah padanya. Tadi datang anak kecil ini, nah, setan berkesempatan hendak ikut makan, maka aku pegang tangannya. Datang lagi Arabi, Arab Badui ini juga setan hendak berkesempatan ikut makan, maka aku pegang tangannya. Karena si anak kecil tadi tidak baca basmalah, juga Arab Badui itu tidak baca basmalah. Kemudian kata beliau, walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma yadiha. Nah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya sesungguhnya, nah, tangannya fi yadi, tangan Allah SWT di tangan, artinya adalah bersama tanganku, ma yadiha. Maka ifan bizani Allah yakum di sini memberikan pelajaran pula bahwasanya syaitan ada musyarakah, bisa ikut seseorang ketika makan dan minum. Kapan? Ketika tidak dibacakan padanya basmalah. Nah, atau tidak dibacakan doa sebelum makan. Jadi secara hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi tadi, juga hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, adalah ada sisi kelemahan. Nah, sehingga secara hadis adalah lemah, namun secara makna adalah sahih, dikuatkan sebagaimana diantaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang kita baca tadi, bahwasanya syaitan berpeluang ikut makan manusia ketika makan dan minum ketika tidak dibacakan basmalah. Selanjutnya kata beliau Al-Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Yahya ibn Musa, qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Hisam ad-Dastuwai an Budail Uqayli an Abdullah ibn Ubaid ibn Umar an Ummi Kulsum an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, idza akala ahadukum fanasiya ayatkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyakul bismillah awalahu wa akhirahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian lupa untuk membaca basmalah, nama Allah, lupa membaca bismillah ketika dia makan, falyakul, hendaknya dia mengatakan Ketika ingat di tengah-tengah makannya, bismillah awalahu wa akhirahu. Menyebut nama Allah dari awalnya hingga akhirnya. Naam. Kata beliau menjelaskan hadis ini, man akala fa hasala fi awali ta'am ghaflah wa nisyan, falam yusammi summa tadzakkara fi asna'i ta'ami nisyanahu tasmiyah fi awali, fa alaihi fi hadzal hal ayakul bismillah awalahu wa akhirahu. Fa in qalahu tahaqqaqat al barakah bi idznillah tabaraka wa ta'ala wa hadza min fadlillah ta'ala wa rahmatih. Siapa yang makan kemudian dia lupa di awal ketika mau makan untuk membaca basmalah. Nah, kemudian dia ingat di tengah-tengah makannya, maka dia hendaknya membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Karena semuanya yang demikian akan mewujudkan adanya barokah biidznillah yang sebelumnya berkurang barokahnya atau bisa jadi hilang barokah. Maka dengan bacaan itu insyaallah biidznillah akan mewujudkan kembalinya barokah, dan itu adalah termasuk keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan fillah azani Allah, riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di sini juga secara sanad ada rawi yang dihukumi majhulah, seorang wanita yang majhul tidak diketahui, Ummi Kulsum. Nah, sehingga sanadnya lemah, namun secara matan adalah sahih dengan penguat-penguat dari jalur yang lainnya. Nah, dengan penguat adanya jalur-jalur yang lainnya, sehingga hadisnya menjadi yang beliau sebutkan di sini adalah hasan liwairi. Hasan liwairi. Kalau sendirian dia lemah, namun karena adanya penguat dari jalur yang lainnya menjadilah hasan liwairi. Sehingga hadis ini adalah yuhtajubi, bisa dijadikan hujah dan diamalkan. Adab ketika kita lupa tidak membaca basmalah di awal baru ingat di pertengahan. Nah, ketika tengah-tengah makan, bismillah awalahu akhir. Nah, hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hasimi al-Basri qala haddatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham bin Urwah an abihi an Umar ibn Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun faqala unnu ya bunayya fasammillahi ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Dari Umar ibn Abi Salamah bahwasanya beliau masuk menemui Rasulullah SAW, di saat itu di sisi Rasul ada makanan. Maka Rasulullah SAW mengajak. Waktu itu Umar bin Abi Salamah masih muda, belum balig. Nah, belum umur 10 tahun kurang lebih. Nah, dipanggil oleh Rasul alaihi wasallam, "Udnu ya bunayya," mendekatlah wahai anakku. Di sini ada faedah, yakni sifat al-lutfu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kelemah lembutan Rasul alaihi wasallam kepada anak. Nah, bukan anak sendiri, anak orang. Nah, dipanggil dengan ya bunayi, wahai, ini bahasa halus. Kalau bahasa biasanya kan ya beni begitu, wahai anak. Tapi kalau ya bunayi itu bahasa halus, wahai anakku. Nah, udnu, mendekatlah, diajak untuk makan. Kemudian sebelum itu, sebelum dia mulai makan, diajari oleh Rasul alaihi wasallam. Bahkan ini memberikan pelajaran kepada kita ya kawan, kita mendidik adab itu sejak dini. Nah, perhatikan Umar bin Abi Salamah waktu itu masih usia muda belia. Nah, belum balil. secara adab, yakni adaul hadis, menyampaikan hadis itu belum. Tapi beliau sampaikan ini ketika beliau sudah dewasa, baru sampaikan. Artinya dia dapatkan hadis ini dari umur kecil, diingat oleh beliau. Nah, ketika sudah umur dewasa, sudah umur bisa menyampaikan ilmu, disampaikanlah hadis. Nah, jadi jangan kemudian menganggap sepele, nah, atau apalagi penilaian tidak ada guna mendidik anak di usia dini. Justru itu adalah bisa jadi melekat. Lebih-lebih bab adab berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Nah, seseorang dari kecil sampai tuanya, sampai meninggalnya, sehari berapa kali makan? Nah, makan besarnya 3 kali, makan kecilnya, nah, kan begitu, berapa kali? Nah, ini adab dikumpul di hadis ini sekaligus 3 adab. Karena permasalahannya di sini adalah ketika makan berjamaah dengan Rasul alaihissalam, di riwayat yang lain ada sahabat yang lain, nah, di sahan begitu jamaah, maka diajari oleh Rasulullah SAW, fasamillah, bacalah bismillah pertama, wakul biyaminik, yang kedua makanlah dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat darimu. Nah, di dalam riwayat yang lainnya, fala tatisu, jangan kamu mengacak, ambil sini sono, di depan orang diambil. Nah, kecuali disebutkan dalam surah hadis ya, ikhwan. Kecuali apa yang tidak ada di hadapannya. Nah, misalnya lauk. Nah, di depan kamu cuma sambal. Ayamnya di depan orang lain. Tahunya di depan yang lain lagi. Kalau ngamalkan ya ini hadis ini, wa kul mimma yalik, ya makan apa yang dekat bagi kamu, sambal aja ini makan. Nah, tidak demikian. Diperkecualikan ketika ya ini beragam, kamu pengen ngambil yang jauh dari kamu, silakan. Nah, tapi kalau nasi di depan kamu, juga ada di depan orang. Yang kamu ambil nasi di depan orang. Nah, ini yang tidak ada. Ya kan gitu. Ada di depanmu juga sambal, di depan orang juga sambal sejenis. Ngapain kamu? Nah, lompat ke orang. Gitu. Ini di antara adab. Tapi ketika beda, kamu ingin mengambil, maka ambil dengan adab tentunya. Nah, maka di sini tuntunan ikhwan fillah jazakumullah, pertama baca basmalah. Dan kita sudah mengetahui, mempelajari makna bismillah, di antaranya ba-nya itu bimana isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon barokah. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon pertolongan kepada Allah, kenapa? Karena kita bisa makan, pertolongan Allah. Nah, kita mungkin makanan ada, tapi kalau Allah tidak menolong kita, kita bisa jadi tidak bisa menikmatinya. Karena sakit atau kalau suatu sebab, maka kita diberikan rezeki oleh Allah, bisa memakannya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan bismillah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ba-nya adalah juga yakni dalam rangka untuk kita meminta barokah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan barokah. Dan lewat hadis yang kita lewati tadi, bahwasanya makanan itu barokahnya ketika dibacakan bismillah di awalnya. Nah, kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan. Dan ini adalah perkara wajib kecuali orang yang punya udzur. Di kitab Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin ada bab an-nahyu 'anit tasabbuh. Di antaranya tasabbuh bisyaiton. Larangan menyerupai syaitan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inna syaitan yakulu wa yasrabu bisyimal. Kulu wasrabu bil yamin." Makanlah dan minumlah oleh kalian dengan tangan kanan. Karena syaitan kalau makan dan minum dengan tangan kiri, maka dilarang kita menyerupai syaitan. Kecuali memang ada udzur, maka kembalinya kepada dalil secara umum. Nah, bahwasanya Allah Ta'ala tidak membebani satu jiwa pun kecuali yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, misalnya masa dia gak punya kodolo tangannya, lagi gak ada jarinya misalnya, atau diamputasi. Nah, masa kita paksa suruh makan pakai tangan kanan? Yang diamputasi yang kanan. Nah, gak bisa, karena hadisnya kul yang ini. Nah, dia gak bisa makan dia. Nah, kita sudah 10 suap, dia kesusahan 1 suap pun. Nah, itu ada udzur, maka tidak mengapa. Ikhwanul azani Allah, apa yang dia mampu. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qul mimma yalik, dan ini adab ketika makan berjamaah. Nah, baik itu dalam satu sahan ataupun di beberapa yakni tempat. Nah, ketika itu tidak dibutuhkan untuk kita mengambil yang jauh karena ada di dekat kita, maka cukup yang ada di dekat kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi juga dalam jami'nya di Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, dan lafaz yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dengan lafaz ya gulam, wahai anak kecil. Allah Ta'ala memanggilnya ya gulam, wahai anak kecil. Sedangkan lafaz di sini ya bunayya, wahai anakku. Sehingga boleh menisbahkan sebagai bentuk rahmah seorang tua, orang yang tua, walaupun tidak pada anaknya sendiri, dia panggil ya bunayya. Sebaliknya juga demikian, anak muda memanggil orang yang tua, nam, dipanggil dengan sebutan menghormati, ya ammi, wahai pamanku. Nah, panggilan bukan bimakna yang hakikat sebenarnya nasab, tetapi sebagai bentuk penghormatan. Nah, ya sebagaimana kita lihat dia orang tua, bisa kita panggilnya nam, ya abi, nah misalnya ya jaddi, ya ammi, boleh. Kalau sebayang ya akhi, wahai saudaraku. Nah, adalah bukan yang dimaukan dalam nasab, tetapi panggilan penghormatan. Nah, satu hadis sekedar. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hasim an Ismail bin Riyah an Abihi Riyah bin Abida an Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin, wa fi riwayah wa ja'alna minal muslimin. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, nah juga Sunan At-Tirmidzi. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri adalah Rasulullah SAW biasa apabila selesai dari makan beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin atau wa ja'alna minal muslimin. Namun riwayat ini adalah lemah karena ada pada sanadnya Ismail Ibnu Riyah dihukumi majhul. Nah, ini yang biasa Ikhwan biasanya Allah sebagian orang menghafalkannya dan mengamalkannya, hadisnya lemah sehingga tidak bisa yuhtajubi, dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Nah, untuk lafaz ini alhamdulillahi ladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, ini riwayatnya lemah. Minimalnya nanti akan datang kepada kita beberapa bacaan yang sahih datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, minimalnya adalah membaca alhamdulillah. Naam. Karena datang dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakula al-aqlah wa ayasraba sarbah fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah taala ridha kepada hambanya yang dia makan makanan kemudian dia mengucapkan tahmid alhamdulillah, dan dia minum dengan satu minuman kemudian dia memuji Allah dengan baca alhamdulillah. Minimalnya itu yang sahih riwayatnya dari riwayat Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan yang lebih baik mutanawwi'ah, kita baca kadang ini kadang ini kadang itu, selama itu sahih dari Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun tadi bacaan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ana minal muslimin, itu riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Nah, adapun yang sahih insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Minimalnya tadi alhamdulillah setelahnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.